Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Muslimin muslimat, para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, baik kenikmatan yang zahirah ataupun kenikmatan yang batinah, sehingga sampai pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan nasihat-nasihat untuk para wanita. Sempat terhenti waktu kemarin libur, qadarallahu ma syaa fa'al, ya, kita tidak bisa hadir, ya, menyampaikan nasihat-nasihat untuk para wanita. Dan pada hari ini insyaallah dengan segala nikmatnya kita bisa melanjutkan pembahasan beberapa bab berikutnya, yaitu membahas tentang penyakit lisan yang keberapa berarti? Yang keempat. Iya. Penyakit lisan yang keempat, di antara penyakit lisan yang berikutnya adalah al-kadzib. Al-kadzib atau dusta. Al-kadzib sering diterjemah oleh kita dengan berdusta, sifat berdusta. Para ulama mendefinisikan dusta itu adalah wa ma khalaqal waqi', ya, yakni ayukhbirul insan fi khilafil waqi'. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan yang namanya kadzib atau dusta itu adalah ayukhbirul insan fi khilafil waqi'. Seorang mengkhabarkan sesuatu bi khilafil waqi', berbeda dengan kenyataan, ya, berbeda dengan kenyataan. Nah, yakni dengan bahasa yang lain, mengkhabarkan suatu kabar, suatu berita, tapi tidak sesuai dengan kenyataan, itu namanya adalah dusta. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dusta itu ada beberapa macam bentuknya. Dan di antara bentuk dusta, ya, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nahl ayat 105. Ya. Itu untuk dusta yang pertama, berdusta atas Allah dan Rasul-Nya. berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Ini kata para ulama merupakan a'zam min a'zami anwa'il kazib. Ini jenis kedustaan yang paling besar dari jenis-jenis kedustaan. Ya. Lalu di antara dalilnya adalah tadi firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl 105 atau dalam surat Al-An'am 144. Ya. Dalam surat Al-An'am 144, faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudilla an-nas bighairi ilmin innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Maka siapakah orang yang paling zalim dibandingkan orang yang iftara, orang yang mengada-adakan, alallahi atas nama Allah, kadziban, dengan sebuah kebohongan. Untuk apa dia mengada-adakan di atas namakan Allah dengan sebuah kebohongan? Liyudhillan nas bi ghairi ilmi, untuk menyesatkan manusia tanpa jalan ilmu. Ya. Innallaha la yahdil qauma adh-dhalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah memberi petunjuk kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, berdusta atas nama Allah, ya, seperti seorang mengatakan Allah demikian dan demikian, ya, atau dia membuat kedustaan atas nama Allah, Allah telah berkata demikian demikian, ini namanya berbuat kedustaan atas nama Allah. Ya. Juga sebagian ulama mengartikan berdusta atas nama Allah, yakni menafsirkan kalamullah bi ghairi ma aradallah. Menafsirkan kalamullah, Al-Quran, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya. Ini barakallahu fikum makna daripada berdusta atas nama Allah. Ya. Dan ini merupakan kedustaan yang paling besar yang seorang muslim harus menjauhinya. Di sana juga ada kedustaan yang besar juga, yaitu kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini jenis yang kedua. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, siapa yang berdusta atas nama saya dengan sebuah kedustaan, ya, dengan sengaja, maka bersiap-siaplah mengambil tempat duduk di dalam neraka. Ya. Sehingga berdusta atas nama Nabi SAW itu bukan dusta yang biasa, ya. Sebuah kedustaan yang tidak ringan. Ya. Sebab Rasulullah SAW bersabda pula, "Inna kadziban alayya laisa ka kadzibin ala ghairi." Sesungguhnya kedustaan yang diatasnamakan kepadaku, yaitu Nabi SAW, "Laisa ka kadzibin ala ghairi," itu tidak seperti berdusta atas selainku. Jadi kalau kita berdusta pada anak misalkan, istri misalkan, alhamdulillah, itu beda hukumnya, kaitannya dengan dusta mengatasnamakan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul mengancam, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Biasanya orang-orang yang sedang berdusta mengatasnamakan Nabi, mengatasnamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, barakallahu fikum, mereka yang kadang membawakan hadis-hadis palsu, semautu, ya, hadis yang bukan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk jenis kedustaan mengatasnamakan beliau. Ini termasuk kedustaan yang sangat besar ansamanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan karena itulah sebagai seorang Muslim jangan sampai bermudah-mudah, ya, membawakan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi hadis itu hadis palsu, ya, palsu. Ansamanya neraka, membahayakan diri kita semuanya. Kaum muslimin, para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, ini jenis dusta yang pertama dan yang kedua, yakni dustaan yang sangat besar ancamannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dusta merupakan di antara sifat-sifat yang dimiliki orang munafik. Ya, jadi dusta itu salah satu di antara sifat yang dimiliki orang munafik. Munafik itu orang yang zahirnya mengaku Islam, menampakkan keislaman, tapi hatinya tidak menampakkan apa? Keislaman. Munafik itu ada dua. Munafik i'tiqadi, jenis keyakinan, keyakinan. Kemudian yang kedua, munafik jenis amalan. Ya, nah, dimaksud di sini munafik jenis amalan itu adalah memiliki sifat-sifat di antara yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sabda, ayatul munafiki salasun. Ya, ayat, ayat itu artinya tanda, ya, tanda orang munafik. Itu hadis dari Abu Hurairah. Idza hadatsa kadzib, apabila dia cerita cara dusta, wa idza wa'ada akhlafa, bila berjanji dia melisihi, wa idza dumina khana, apabila diberi kepercayaan dia apa? Berkhianat, tidak menjaganya, ya, dia diberi amanah harta, diberi waktu, ya, dia tidak menjaga hartanya, waktunya oleh seseorang. Nah, ini telah masuk salah satu di antara sifat-sifat mereka, orang-orang munafikin. Hadis riwayat Muslim. Ini bahkan Bukhari Muslim mengeluarkan dalam sahihnya. Di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah menyatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ya, empat, ya, perkara sifat, siapa yang ada padanya empat perkara itu, maka dia munafik yang murni, munafik tulen. Wa man kana fihi khoslatun min kunna kana fihi khoslatun min nifaq hatta yata'aha. Siapa yang ada padanya satu sifat dari empat itu, maka ada padanya sifat-sifat munafik sampai mampu meninggalkannya. Lalu beliau menyebutkan empat sifat itu. Tidak tumina khona, kalau diberi amanat, khianat. Wa idza haddatsa kadzib, apabila cerita, menceritakan sesuatu dia dusta. Wa idza ahada ghadar, apabila diadakan kesepakatan perjanjian mengingkari. Wa idza khosama fajara, apabila bertengkar, ya, jadi pertengkaran, percekcokan, fajar, dia mau melakukan sebuah kejahatan-kejahatan, ya, demi menangnya khusumah tadi, pertikaian tadi. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, sehingga dusta ini cukup membahayakan agama seorang, ya, cukup membahayakan agama seorang. Sebab yang namanya dusta itu akan menyampaikan pelakunya kepada kejelekan, yang ujungnya itu adalah nar, sebagaimana sabda beliau dalam hadis sahihain dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, wa innal kadhib yahdi ilal fujur, dan sesungguhnya dusta itu akan membimbing, mendidik atau mengarahkan, ya, menyampaikan pelakunya ilal fujur, kepada apa? Kejahatan. Berawal dari dusta, akhirnya jatuh kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya yang namanya kejahatan itu akan mengarahkan, menyampaikan bagi pelakunya kepada an-nar. Ini di akhirat, diantarkan ke dalam nar, berawal dari kedustaan, penyakit lisan yang membahayakan, dusta tadi. Wa inna rajula la yakdziba hatta yuktaba indallahi kadzdzaba, muttafaq alaih. Sesungguhnya seorang yang selalu berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai tukang bikin kedustaan. Ya. Para pendengar sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Orang kadang mudah untuk dalam hal lisan tidak menjaga dari berbuat dusta. Dagang ya dapat apa? Untung cepat atau banyak, laris. Ya, cepat laku. Dia kadang menyembunyikan apanya? Aib, barang yang hendak dijual. Ini asli, orisinil. Ternyata bukan orisinil, ya. Iya. Tapi dia bilang orisinil dalam rangka apa? Biar dagangannya cepat habis. Iya, ini haram. Ya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kalau memang dia ingin mendapatkan barokah di dalam jual belinya, hendaklah dia jujur. Ya, orang yang jujur dalam berdagang akan diberkahi oleh Allah. Tapi kalau dia tidak jujur, ini justru akan menghilangkan barokahnya. Para pendengar sekalian yang kami hormati, banyak ya kasus-kasus dusta. Kadang orang ingin mendapatkan keberuntungan sedikit dari dunia, kadang rela melakukan sebuah kedustaan. Padahal dusta itu perangkap yang dijadikan oleh syaitan untuk orang itu mudah berbuat kejahatan. Pintu kejahatan terbuka setelah dibuka melalui apa ini? Dusta sekali, besok ketagihan, besok lagian gitu ya. Orang kalau sudah bermudah-mudah dalam berbuat dusta, waliyadzubillah, ini kadang akan mudah melakukan kedustaan-kedustaan yang lain. Masyaallah salamah wal afiyah. Para pendengar sekalian, sehingga dusta itu perkara yang akan menjadikan manusia tidak percaya kepada kita. Siapanya akan ditinggalkan orang. Dan orang yang dusta itu akan dibenci oleh manusia dan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan berikutnya, bentuk-bentuk dusta. Bentuk-bentuk apa? Dusta. Di antara bentuk-bentuk dusta yang pertama, di antara suarul kadzib, bentuk-bentuk dusta yang pertama, yakni menjanjikan kepada anak untuk memberikan sesuatu, kemudian dia tidak memberikan kepada anak itu. Ya, menjanjikan sesuatu untuk diberikan kepada anak, kemudian tidak diberikan sesuatu itu kepada anak. Seperti kadang seorang ibu berjanji kepada anaknya, "Kemari, aku akan berikan kepada kamu sesuatu." Namun setelah anak itu datang, ternyata apa? Ibunya tidak memberikan sesuatu itu. Nah, ini terhitung di antara bentuk-bentuk kedustaan. Iya. Dan ini biasanya tidak terasa ya orang tua kadang. Iya. Yang penting anaknya diam. Bombong. Bombong. Rewel. Hanya dihibur. Waliyadubillah. Menghibur, berjanji sesuatu yang akhirnya tidak mau menepati. Ini menanamkan salah satu sifat yang jelek pada diri anak. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala li sawbiyin ta'ala hak summa lam yu'tihi fa hiya kadhiba. Rawahu Ahmad. Telah datang riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, siapa yang berkata kepada anaknya, kemarilah, ya, ambillah, kemudian dia tidak memberikan kepada anaknya, wahia kadzibah, maka itu termasuk jenis kedustaan. Rawahu Ahmad. Tetapi sanad di dalam riwayat ini fihi inqita', yakni Az-Zuhri lam yasma' minhu. Jadi inqita', terputus riwayatnya. Imam Zuhri tidak mendengar langsung dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Sehingga barakallahu fikum, kedustaan terhadap anak ini akan membuka pintu kejelekan-kejelekan yang banyak. Ya. Akan tertanam di hati anak bahwasanya dusta itu perkara yang boleh. Kak, berhati-hatilah, jangan suka berjanji sesuatu kepada anak yang sekiranya justru kita akan menjadi janji kita. Ya. Nah, nanti liburan kamu tak belikan apa namanya sepeda, ya, ada ya orang tua. Iya. Ditunggu-tunggu sudah selesai liburan, sepedanya tidak kunjung datang. Sampai sudah selesai liburan saya masuk, mana sepedanya? Takik terus. Nah, anak sakit hati. Kalau memang sudah janji dan kemudian mau ada, mungkin di sana ada sesuatu yang menjadikan batalnya janji, sampaikan. Aduh, qadarullah nak, ini kita pada janji yang saat waktu liburan memang betul mau dibelikan oleh ini. Saya qadarullah ini. Anak kita, adikmu sakit, bapakmu sakit, jadi anggaran beli sepeda untuk apa ini? Berobat. Jadi semoga Allah memberikan rezeki lain waktu lagi ya. Minta maaf gitu ya. Yeah. Itu insya Allah anak tetap akan bisa memahami insya Allah. Kaum muslimin, para pendengar sekalian, ya, ibu rumah tangga sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati dan kami cintai, bagaimana dusta itu merupakan akhlak yang tercela, sehingga orang jahiliyah, yakni orang-orang sebelum Islam dulu, itu enggan melakukan apa? Dusta. Sampai dikisahkan Abu Sofyan. Abu Sofyan ini sebelum masuk Islam, ditanya oleh Raja Heraklius tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah kaumnya. Maka Abu Sofyan, waktu itu belum masuk Islam ya, menjawab dengan jujur. Walaupun dia belum masuk Islam, tapi Abu Sofyan ketika ditanya oleh Raja Heraklius tentang akhlak perilaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata Abu Sofyan enggak mau dusta ya, padahal dia masih kafir. Memang orang jahiliyah dulu mereka itu tidak senang berdusta. Maka Abu Sofyan mengatakan, wallahi laula antu asra anni kadzibah la kadzitu alaih. Ini menunjukkan bahwasanya sifat dusta ini merupakan sifat yang jelek baik bagi mereka orang-orang jahiliyah ataupun terlebih bagi kaum muslimin, ya, sifat yang jelek bagi menurut pandangan orang-orang jahiliyah, terlebih kita umat Islam. sebagaimana Rasulullah SAW diceritakan oleh Abu Sufyan, ditanya oleh Raja Heraklius, apa sih yang diajarkan oleh Nabi kalian? Abu Sufyan dengan jujur menjawab, wamada ya'muru ya'murukum, apa sih yang diperintahkan oleh orang yang mengaku Nabi di antara kalian? Qala Abu Sufyan, Abu Sufyan mengatakan, u'budullaha wahdah wala tusyriku bihi syai'a. Dia itu menyuruh kami untuk beribadah kepada Allah saja. Jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Utrukuma yaqulu aba'ukum. Dia juga memerintahkan tinggalkan apa yang dikatakan bapak-bapak kalian. Wa ya'muru nabi sholat. Beliau juga menyuruh kami untuk sholat. Wa siddiq, jujur. Wal afaf wasilah. Menyuruh kami untuk menjaga diri dan menyambung silaturahmi. Muttafaqun alaih. Ya. Para pendengar sekalian, kalau orang jahiliyah saja punya sifat jujur, ya, maka kita sebagai orang yang sudah dapat nikmat Islam tentu harus lebih menempatkan kejujuran, ya. Ya. Harus selalu menempatkan diri kita sebagai orang yang jujur, ya, dalam berucap sekalipun kepada musuh. Abu Sufyan sebenarnya tidak senang sama siapa? Sama Nabi, ya, waktu belum masuk Islam. Tapi pantangan untuk apa namanya? Ngelombok, ya, bahasa Jawanya ngelombok, ya. Pantangan bagi orang jahiliyah ini untuk berbuat kedustaan. Ya memang itulah nabinya menyuruh kita untuk melakukan beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, ya, meninggalkan apa yang dikatakan nenek moyang kami, memerintahkan kami sholat, sujud, menjaga diri dan menyambung silaturahmi. Para pendengar sekalian, ini diantara bentuk kedustaan, ya, bentuk-bentuk kedustaan berarti yang keberapa tadi? Yang pertama. Yang kedua diantara bentuk kedustaan adalah bersendoguro dengan manusia dengan sebuah kedustaan. Iya. Guyon ya. Guyon. Tapi berisikan apa? Dustaan. Bikin lelucon, tetapi isinya apa? Dusta. Iya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Bahas ibni Hakim, haddatsani Abi an jaddi qala sami'tu an-nabiyya. Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailun, celakalah. Lilladzina yuhaddisu bil hadisi liyadhhaka bihil qaum. Celakalah, ya, bagi orang yang bercerita dengan sebuah cerita, tapi apa? Agar liyadhhaka bihil qaum, agar kaum itu tertawa. Wailun lahu summa wailun lahu. Celaka baginya, kemudian celakalah baginya. Ini orang yang membuat sebuah guruan biar ketawa orang. Tapi barakallahu fikum, kadang dibumboni dengan apa tadi? Kedustaan. Ini termasuk diancam oleh Rasulullah SAW dengan kalimat wailun, celaka, binasa, ya, orang yang demikian itu. Ya. Oleh karena itulah barakallahu fikum, jangan sampai kita ingin orang itu, orang lain tertawa, ya, senang orang lain ketawa. Tapi apa? Isinya apa? Dusta. Cerita ucapan yang mengandung kedustaan. Ya. Bercerita dengan sebuah cerita biar ketawa orang, barakallahu fikum, ini termasuk hal yang perlu di jauhi. Ya. Sehingga kalau cita yang jujur, jangan sampai cita yang dusta biar orang ketawa. Ya. Ini termasuk diancam oleh Nabi dengan kalimat apa tadi? Wailun lahu summa wailun lahu. Rawahu Tirmidzi. Wa hadza hadizun hasan. Hadis ini derajatnya hasan. Ya. Dalam bentuk berikutnya, bentuk kedustaan yang berikutnya. Yang berapa? Tiga. Yang ketiga. Di antara bentuk-bentuk kedustaan adalah ra'aitu fil manam wa huwa lam yara syai'an. Ya, ini orang yang berkata aku bermimpi padahal dia tidak bermimpi. Ya. Orang yang berkata aku bermimpi padahal dia tidak bermimpi dengan apa yang dia ceritakan. Ya. Ini termasuk salah satu bentuk kedustaan. Kadang sering ya, bangun tidur biar istri kita seneng gitu. Kadang suami, wah mimpi hibur lah, kemarin habis nesu ya, jengkel lah, sekarang tak hibur dengan apa? Mimpi yang indah. Ya. Om, tadi malam saya mimpi gini. Sekedar untuk apa? Hibur. Bombong akan dia. Hibur dia. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini termasuk jenis kedustaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ancamannya cukup mengerikan. Ya. Telah datang hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala man tahallama bi hulamin lam yarahu man tahallama bi hulmin lam yarahu. Siapa yang bercerita tentang mimpi dan dia sendiri tidak bermimpi dengan sesuatu yang dia ceritakan, kullifa ayaqida baina syairatain, Allah bebankan dia untuk mengikat di antara dua sisi syairatain gandum, walan yaf'ala, dan dia tidak akan sanggup melakukannya. Ya, dia tidak akan sanggup apa? Melakukannya. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Jadi orang yang bermimpi hendaklah selalu berhati-hati. Kalau memang tidak mimpi yang benar-benar dia bermimpi, jangan sampai dia bahkan ceritakan saya bermimpi begini. Karena kadang beredar di tengah-tengah kaum muslimin, ya, ada orang ngaku-ngaku bermimpi, ya, ternyata apa? Dia tidak bermimpi apa yang dia ucapkan tadi. Ya, para pendengar sekalian yang kami hormati, karena dalam bermimpi itu memang ada adab-adabnya, ya. Ya. Ada mimpi yang baik, ada mimpi yang tidak baik, ya. Ada yang mimpi yang bentuknya igoan, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kepada kita untuk jangan sampai berdusta, ya, menggunakan apa tadi? Menggunakan dengan cerita mimpi, ya. Cerita mimpi seorang. Ini jenis dusta yang keberapa tadi? Ketiga. Ketiga. Sekarang yang keempat. Baik. Yang keempat. Di antara bentuk kedustaan yang disebutkan di sini adalah orang mengucapkan ra'aitu wa huwa lam yarahu. Orang yang berkata aku melihat padahal dia tidak pernah melihat. Ya. Ya. Orang yang berkata aku melihat padahal dia tidak apa? Melihat. Kalau tadi bermimpi. Mimpi itu dalam bahasa Arabnya ra'al manam, melihat di dalam mimpi, artinya ngimpi ya, melihat dalam tidur, artinya ngimpi. Kalau ini jenis yang berikutnya adalah orang itu berkata, aku telah melihat, padahal dia tidak pernah apa? Melihat. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afral fira atau dalam lafaz yang lain min afral fira ayura aynah malam tarah. Sesungguhnya di antara kedustaan yang paling dusta, ayura rajul aynaihi malam taroya, dalam lafaz yang lain. Yakni orang yang mengatakan melihat dengan kedua matanya, malam taroya, yang dia tidak pernah melihatnya. Rawahul Bukhari. Yakni orang itu dikatakan oleh Imam Nawawi, orang itu mengatakan ra'aitu fi malam yarah. Orang itu mengatakan, aku melihat. Tapi perkara itu dia tidak pernah apa? Melihat. Ya. Kadang orang itu barakallahu fikum bermudah-mudah. Ketika lagi ngobrol mungkin ya. Lagi cerita, oh ya tadi saya melihat. Padahal tidak apa? Tidak melihat. Saya juga tadi mendengar. Padahal tidak pernah mendengar. Demi untuk membela diri. Maka barakallahu fikum, hendaklah orang itu jujur dalam berucap. Jangan sampai hanya ingin didengar orang. Diakui sebagai orang yang bisa bercerita, berucap, sampai dia rela menempatkan dirinya kepada kejelekan, yaitu berdusta, seperti mengatakan, aku melihat, aku mendengar, ya, aku tahu. Padahal dia tidak pernah melihat, mendengar, dan tahu. Ini bentuk kedustaan yang Rasulullah SAW sangat mengingatkan untuk jangan sampai seorang itu berbuat dusta. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, itulah di antara jenis-jenis dusta. Ya. Dan bagaimana hukumnya dusta, insyaallah kita bahas lain waktu insyaallah, karena waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang ya. Saya kira sampai di sini dulu, lain waktu insyaallah kita sambung, tinggal pembahasan tentang hukum daripada berdusta itu sendiri. Semoga bermanfaat bagi yang membaca dan yang mendengarkannya. Segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.